Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله kita lanjutkan kajian kita pembahasan seputar hukum-hukum puasa, pembacaan dari kitab Al-Fiqhul Muyassar. Pada kajian sebelumnya kita buatkan penjelasan muallifun tentang bab yang keempat berkaitan dengan al-qadha wa siyamul mustahab wa ma yukrah wa yahrumu min as-siyam, tentang mengqadha puasa, puasa yang disunahkan dan puasa yang dimakruhkan dan yang diharamkan. Adapun puasa yang disunahkan, di antaranya puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa pada hari Arafah untuk selain yang berhaji, puasa pada tanggal 10 Muharram Asyura. Disunahkan juga puasa 1 hari sebelumnya atau 1 hari setelahnya untuk menyisihi ahlul kitab. Demikian juga di antara puasa yang disunahkan, puasa Senin dan Kamis setiap pekan. Kita lanjutkan penjelasan muallifun hafizahumullah taala masih berkaitan dengan pembahasan puasa-puasa yang disunahkan. Qala al-muallifun hafizahumullah taala, di antara puasa yang disunahkan, siyamu thalathati ayyamin min kulli syahr. Puasa 3 hari setiap bulan. Puasa 3 hari setiap bulan. Liqani sallallahu alaihi wasallam, liqanihi sallallahu alaihi wasallam li Abdullah bin Umar. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abdullah bin Umar dalam riwayat Bukhari. Sum min asyhari 3 ayyam. Fa innal hasanata bi 'ashr amsalha. Wa dhalika mithlu siyamid dahr. Puasalah dari tiap bulannya 3 hari. Puasalah 3 hari setiap bulan. Karena kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan. Dengan demikian, kamu puasa 3 hari setiap bulan sama dengan puasa 1 tahun. Wa 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, demikian juga berdasarkan hadis yang lainnya dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu dalam riwayat Bukhari. Awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalat. Siyami thalathati ayyamin kulli syahr wa raka'atayi dhuha wa an utira qabla an anam. Kekasihku, orang yang sangat aku cintai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepadaku 3 perkara. Mewasiatkan kepadaku 3 perkara, 3 amalan. Yang pertama, berpuasa 3 hari setiap bulan. Agar aku berpuasa 3 hari setiap bulan. Dan salat duha 2 rakaat. Salat duha 2 rakaat. Dan agar aku witir sebelum tidur. Agar aku witir sebelum tidur. Di antara wasiat Rasulullah kepada sahabat Abi Hurairah adalah puasa sunnah 3 hari setiap bulan. Ini termasuk puasa yang disyariatkan, disunnahkan. Wa yustahabu an takuna al-ayyamul bidh wa hiya tsalitsu 'ashr wa rabi' 'ashr wal khamis 'ashr. Dan disunnahkan 3 hari tersebut pada ayyamul bidh. Pada hari-hari yang malamnya biasanya cerah, bulan purnama. tanggal 13, 14 dan 15. Nah, ini afdalnya. Di hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu dalam riwayat Ahmad dan An-Nasa'i, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana minkum sha'iman min asy-syahri falyasum tsalatsal bidh." Barang siapa di antara kalian puasa setiap bulannya, hendaknya puasa pada 3 hari al-bidh, 3 hari yang malamnya cerahnya. Tanggal 13, 14 dan 15 Hijriah. Ini afdolnya. Namun jika dia tidak memungkinkan puasa pada ayyamul bidh, bisa di awal-awal bulan, bisa juga di akhir-akhir bulan. Yang jelasnya setiap bulannya 3 kali, 3 hari. Nah, yang jelas setiap bulannya 3 kali. Nah, bisa berurutan, bisa juga terpisah-pisah. Nah, misalnya di awal bulan sehari, pertengahan bulan sehari, di akhir bulan sehari. Nah, namun yang afdolnya jika memungkinkan dikerjakan pada ayyamul bidh, nah, tanggal 13, 14 dan 15 Hijriah. Kemudian yang berikutnya di antara puasa yang disunahkan, shaumu yaumin wa iftar yaum. Puasa sehari dan berbuka sehari. Terus, nah. Puasa sekarang puasa, besok buka. Besok lagi puasa, besok lagi buka. Terus, nah. Ini puasa Dawud. Liqali sallallahu alaihi wasallam, bersama sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari dan yang lainnya, afdalus siyami siyamu Dawud alaihi salam. Kana yasumu yawman wa iftir yawman. Hada min afdali anwa'in tatawwu'. Rasulullah bersabda bahwa puasa yang paling afdal, puasa sunnah yang paling afdal adalah puasanya Nabiullah Dawud alaihi salam. Yaitu puasa sehari dan berbuka sehari. Terus bergantian. Puasa, buka, puasa, buka. Misalnya hari ini, misalnya hari Jumat dia puasa. Hari Sabtu buka. Hari Ahad puasa. Hari Senin buka. Hari Selasa puasa. Terus bergantian. Ini puasa Dawud alaihissalam. Wahada min afdali anwa'i tatawwu'. Ini termasuk jenis amalan sunnah yang paling afdal. Dikatakan Rasulullah puasa yang paling afdal, puasa sunnah yang paling afdal. Terutama misalnya para pemuda, yang sudah ingin menikah namun belum mampu, bagus puasa seperti ini, puasa Dawud alaihissalam. Kemudian yang berikutnya, siyamu syahrillahil muharram, puasa di bulan Muharram. Nah, disunahkan perbanyak puasa sunnah di bulan Muharram, bulan satu, bulan Muharram. Di hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu dalam riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu siyami ba'da ramadhan syahrullahil muharram wa afdalu salati ba'da al fariidati salatul lail. Puasa yang paling afdal setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Dan salat yang paling afdal setelah salat wajib adalah salat malam. Salat sunnah qiyamul lail, salatul lail. Hadits ini menunjukkan disunahkan perbanyak puasa sunnah di bulan Muharram. Namun dari hadis-hadis Rasulullah SAW, dari bulan-bulan yang beliau memperbanyak puasa sunnah dibandingkan bulan-bulan yang lainnya, itu bulan Sya'ban. Dalam riwayat Bukhari Muslim, bulan-bulan yang Rasulullah lebih memperbanyak puasa sunnah padanya dibandingkan bulan-bulan yang lainnya adalah di bulan Sya'ban. Kemudian yang berikutnya, di antara puasa sunnah yang disyariatkan, siyamu tis'i dzilhijjah, puasa pada 9 pertama, 9 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Wa tabda' min awal yawmin min syahri dzilhijjah, dan dimulai disyariatkan puasa sunnah dari tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Tanggal 1 sampai 9 syariatkan berpuasa sunnah. Adapun tanggal 10-nya tidak boleh puasa sunnah, haram, karena tanggal 10-nya adalah Idul Adha, hari lebaran. Wa tantahi bil yaum tas, berakhir dari tanggal 1 berakhir sampai tanggal 9. Tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Wa huwa yaum Arafah. Tanggal 9 Dzulhijjah yaitu yaum Arafah, hari Arafah. Wa dzalika li'umumil ahaditsil waridati fi fadlil 'amali fiha. Yang demikian berdasarkan keumuman hadis-hadis yang datang menerangkan keutamaan beramal, melakukan ketaatan di hari-hari tersebut. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, di antaranya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari Muslim, dalam riwayat Bukhari ini, "Ma min ayyamin al-'amalu shalih fihinna habu ila Allah min hadhil 'ashr." Dari sahabat Abdullah bin Abbas, tidaklah ada hari-hari amal saleh pada hari-hari tersebut lebih Allah cintai dibandingkan 10 awal ini, sebelum awal Dzulhijjah. Tidaklah ada hari-hari amal saleh dikerjakan di hari tersebut lebih Allah cintai dibandingkan 10 awal Dzulhijjah ini. Wassawmu minal amali shalih, dan yang namanya puasa termasuk bagian dari amal saleh. Masuk dalam keumuman hadis ini. Syaratkan perbanyak amal saleh, di antaranya adalah dengan berpuasa di hari-hari tersebut. Sampai para ulama mereka membandingkan mufadalah antara 10 awal Dzulhijjah dengan 10 terakhir Ramadan, mana yang lebih afdal. Yang dipilih oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, bahwa malam-malamnya maka 10 terakhir Ramadan itu lebih afdal dibandingkan 10 awal Dzulhijjah. Adapun malam-malamnya, maka 10 terakhir Ramadan itu lebih afdal dibandingkan 10 awal Dzulhijjah. Karena di malam-malamnya terdapat malam Lailatul Qadar. Pada 10 terakhir Ramadan terdapat malam Lailatul Qadri. Ya Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar, beramal saleh di malam tersebut menghidupkannya lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan kalau ditahunkan sekitar 83 tahun. Menghidupkan malam tersebut dengan amal saleh lebih baik daripada beribadah selama 83 tahun tanpa Lailatul Qadar. Ini malam-malamnya. Maka 10 terakhir Ramadan lebih afdal dibandingkan 10 awal Dzulhijjah. Adapun hari-harinya, siangnya, hari-harinya, maka 10 awal Dzulhijjah lebih afdal dibandingkan 10 terakhir Ramadan. Kemudian yang berikutnya, al-mas'alah tsalitsah ma yukrahu wa yahrum min as-siyam. Puasa yang dimakruhkan dan yang diharamkan. Puasa-puasa yang dimakruhkan dan yang diharamkan. Yang pertama, yukrahu ifradu syahr Rajab bis-siyam. Dimakruhkan menyendirikan bulan Rajab dengan puasa. Khususkan bulan Rajab, memperbanyak puasa padanya. Li'anna dhalika min sya'iril jahiliyah. Karena perbuatan tersebut, mengkhususkan bulan Rajab, memperbanyak puasa padanya, ini termasuk syiar-syiar orang-orang jahiliyah, memuliakan, mengagungkan bulan Rajab. Wa qad kanu yu'azzimuna hadha ash-shahra. Mereka ahlul jahiliyah mengagungkan bulan ini, bulan Rajab. Dalam Islam juga bulan Rajab termasuk bulan-bulan Muharram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Namun tidak disyariatkan menyendirikan, mengkhususkan, perbanyak puasa sunnah di bulan ini. Mengkhususkannya, mengagungkannya berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya yang termasuk syiar-syiar jahiliyah. Falau shoma ma ghair lam yukrah. Seandainya dia puasa pada bulan Rajab, memperbanyak puasa di bulan Rajab bersama dengan bulan-bulan yang lainnya, tidak dikhususkan, maka tidak dimakruhkan. Li'anna la yakunu hina idzin mukhassisan bis-siyam. Karena ketika itu berarti dia tidak mengkhususkan Rajab dengan berpuasa. Misalnya di bulan Rajab dia memperbanyak puasa sunnah, di bulan Muharram memperbanyak puasa sunnah, di bulan Sya'ban memperbanyak puasa sunnah. Yang sepertinya tidak mengapa. Berarti dia tidak mengkhususkan Rajab dengan puasa. Adapun sebatas hanya memperbanyak puasa sunnah di bulan Rajab, di bulan-bulan yang lainnya dia tidak mau berpuasa sunnah, ini termasuk menyerupai tasyabbuh dengan orang-orang jahiliyah. Rawi Ahmad bin Kharishah, Kharishah bin Al-Hur, qala, diriwayatkan oleh Ahmad bin Kharishah bin Al-Hur, beliau menyatakan, "Ra'aitu Umar bin Khattab yadribu akufal mutarajjibin hina yad'uha fi at-ta'am wa yaqul kulu fa innahu shahrun kana tu'azzimul jahiliyah." Aku melihat sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an memukul telapak tangannya orang-orang yang mengkhususkan puasa sunnah di bulan Rajab, sampai mereka meletakkan tangannya di makanan dan Umar menyatakan kepada mereka, makanlah kalian, karena Rajab adalah bulan yang diagungkan oleh orang-orang jahiliyah. Yang mengkhususkan puasa di bulan ini termasuk mengikuti syiar-syiarnya orang-orang jahiliyah. Agar tidak tersyabuh dengan mereka, Umar perintahkan mereka untuk tidak berpuasa, untuk membatalkan puasanya. Ini yang pertama, puasa yang dimakruhkan, mengkhususkan bulan Rajab dengan puasa-puasa sunnah. Yang berikutnya, yukrah ifradu yaumil jum'ah bisyam. Dimakruhkan menyendirikan, mengkhususkan hari Jumat dengan berpuasa. Tidak berpuasa sebelumnya, tidak berpuasa juga setelahnya, mengkhususkan, menyendirikan puasa sunnah di hari Jumat. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, bersama sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tasumu yaumal jum'ah illa an tasumu yauman qabla aw yauman ba'da." Jangan kalian berpuasa di hari Jumat, puasa sunnah di hari Jumat, kecuali kalian puasa satu hari sebelumnya atau satu hari setelahnya. Jangan menyendirikan. Adapun jika digabung dengan hari sebelumnya atau hari setelahnya, tidak mengapa. Fa in shoma ma'a ghairi fala ba'sa bidzalik. Jika berpuasa dari Jumat dengan hari yang lainnya, disambung hari sebelumnya atau hari setelahnya, maka tidak mengapa. Lil hadithil madhi, berdasarkan hadith yang telah lewat. Illa tasumu an tasumu yauman qablah au yauman ba'dah. Misalnya puasa Dawud, bertepatan dengan hari Jumat. Hari Sabtu dia buka, disambung lagi hari Ahad. Tidak mengapa seperti itu. Dia tidak mengkhususkan hanya hari Jumat, namun disambung dengan hari-hari sebelumnya atau hari setelahnya juga. Kemudian yang berikutnya, yukrah ifradu yaumi sabti bisyam. Dimakruhkan juga menyendirikan hari Sabtu berpuasa dengan puasa. Menyendirikan puasa di hari Sabtu, khususkan puasa di hari Sabtu. Liqaudi sallallahu alaihi wasallam, bersama sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasumu yauma sabti illa fi maftrud alaikum. Janganlah kalian berpuasa di hari Sabtu kecuali puasa wajib. Adapun puasa sunnah, jangan dikhususkan, disendirikan puasa hari Sabtu. Adapun jika disambung sebelumnya atau setelahnya, tidak mengapa. Berdasarkan hadis tadi yang sudah lewat, larangan puasa di hari Jumat, mengkhususkan puasa di Jumat, tidak mengapa kalau disambung hari sebelumnya atau setelahnya. Setelah hari Jumat adalah hari Sabtu. Yang dilarang adalah menyendirikan puasa sunnah di hari Sabtu. Adapun jika disambung dengan hari sebelumnya atau setelahnya, tidak mengapa, tidak masuk dalam larangan. Wal maqsudu annahyu an ifradi. Maksud larangan di sini adalah larangan menyendirikan puasa di hari Sabtu. Wa takhsisu bisyam, mengkhususkan hari Sabtu dengan puasa. Amma idza dhumma ila ghairi fala bas. Adapun jika digabungkan dengan hari yang lainnya, apakah hari sebelumnya atau setelahnya, maka tidak mengapa. Liqauli sallallahu alaihi wasallam li ummul mu'minin Juwairiyah wa qad khala 'alaiha yaumal jumu'ah ya sha'imah. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada ummul mu'minin Juwairiyah dalam riwayat Bukhari, Rasulullah menemuinya, menemui istri beliau di hari Jumat dalam keadaan istrinya berpuasa. Maka Rasul bertanya kepada, "Asumti ams?" Apakah kemarin kamu berpuasa? Qalat la. Istrinya menjawab, "Tidak." Kalau turidin antara sumi gadan, Rasul bertanya kembali, apakah besok kamu ingin berpuasa? Kalau telah, istri menjawab tidak. Kalau maka Rasul menyatakan faftiri. Kalau begitu hendaknya kamu berbuka, membatalkan puasamu. Hadits ini menunjukkan larangan menyendirikan puasa di hari Jumat. Adapun jika disambung hari sebelumnya atau setelahnya, tidak mengapa. Dan setelah hari Jumat adalah hari Sabtu. Fadalla qawlu sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah, turidin an tasumi ghadan, kamu ingin puasa besok. Ini menunjukkan ala jawazi siyami yaumi sabti ma ghairi. Bolehnya puasa di hari Sabtu bersama dengan hari yang lainnya, tidak disendirikan, tidak dikhususkan. Yang dilarang jika dikhususkan, disendirikan. Qala Imam Tirmidzi rahimahullah akibat ikhraji hadits nahyi al-madhi. Imam Tirmidzi menyatakan setelah mengeluarkan hadits larangan yang telah lewat, larangan puasa sunnah di hari Sabtu, wa ma'na al-karahiyatu fi hada, makna larangan di sini adalah an yahtassa ar-rajulu bi yawmi sabti siyam, apabila seorang mengkhususkan puasa di hari Sabtu. Ini makna larangan di sini. Yang dilarang adalah mengkhususkan puasa sunnah di hari Sabtu. Li'annal yahuda yu'adzimun yawma sabit. Karena orang-orang Yahudi, mereka mengagungkan hari Sabtu. Orang-orang Yahudi mengagungkan hari Sabtu. Hari lebaran mereka setiap pekannya. Kalau kita kaum muslimun, hari Jumat. Hari Id setiap pekannya. Orang Yahudi hari Sabtu, orang Nasara hari Ahad. Dan hari yang paling mulia dalam satu pekan adalah hari Jumat. Dan Allah berikan hidayah kepada umat ini untuk mendapatkan kemuliaan hari tersebut. Kemudian berikutnya, di antara puasa yang dilarang, tahrimu siyam yaumi syak. Keharaman, haramnya berpuasa di hari yang diragukan, yaumi syak. Apa yang sebenarnya yaumi syak? Yaitu huwa yaumu thalathina min sya'ban, hari 30 sya'ban. Idza kana fis sama'i ma yamna'u ru'yatan hilal, jika di langit ada yang menghalangi terlihatnya hilal. Fa in kanatis sama'u sahwan fala syak, jika langitnya cerah, terang cerah, maka bukan yaumu syak. Tidak ada keraguan pada itu. Seperti kita sekarang ini, ini malam 30 Sya'ban. Ketika matahari mau terbenam, disyariatkan untuk ru'yah hilal. Apakah besok sudah 1 Ramadan atau besok masih 30 Sya'ban? Jika cuacanya cerah, kemudian tidak terlihat hilal, berarti besok tanggal 30 Sya'ban. Besok itu bukan yaumu syak, karena cuacanya cerah. Adapun jika cuacanya tidak cerah, misalnya ada mendung, awan, atau debu misalnya, badai debu, seandainya pun hilal muncul, tidak akan terlihat. Seandainya hilal muncul, tetap tidak akan terlihat, karena ada yang menghalangi terlihatnya hilal. Maka keesokan harinya itu disebut dengan yaumu syak. Jika pada malam 30 Sya'ban ketika mendekati matahari terbenam ada sesuatu yang menghalangi terlihatnya hilal, apakah itu awan atau bari debu ataupun yang lainnya, maka keesokan harinya itu disebut dengan yaumu syak. Dan pada yaumu syak diharamkan berpuasa padanya. Perintah Rasulullah kepada kita, jika hilal tidak terlihat pada malam 30 Sya'ban, jika hilal tidak terlihat, baik cuacanya cerah maupun ada sesuatu yang menghalangi terlihatnya hilal, yang Rasulullah perintahkan kepada kita adalah menyempurnakan Sya'ban menjadi 30 hari. Sehingga pada tanggal 30 tersebut tidak boleh berpuasa. Yaumu syak, jika pada malam 30-nya ada sesuatu yang menghalangi terlihatnya hilal. Wa dalilu tahrimi hadits Ammar radhiyallahu an, dalil yang menunjukkan haramnya puasa pada yaumu syak, hadits Ammar radhiyallahu an. Qal, beliau menyatakan, man shama al-yawma alladhi syakku fihi faqad asaba al-Qasim sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa berpuasa di hari yang diragukan padanya, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Abul Qasim kunyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadits menunjukkan bahwa yaumu syak diharamkan berpuasa. Tetap berbuka, menganggapnya, menghitungnya termasuk Sya'ban, 30 Sya'ban. Wa liqouli sallallahu alaihi wasallam, demikian juga bersabda sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yataqaddaman ahadukum ramadhana bi sawmi yawmin aw yawmayn illa an yakuna rajulun kana yasumu sawmah falyasum dhalikal yawm. Janganlah salah seorang di antara kalian mendahului Ramadan, menyambut Ramadan, mendahulunya dengan puasa sehari atau dua hari sebelum Ramadan, kecuali seseorang yang punya kebiasaan puasa sunnah bertepatan dengan hari tersebut, sehari atau dua hari sebelum Ramadan, maka silakan dia berpuasa pada hari tersebut. Misalnya dia punya kebiasaan puasa Senin Kamis, bertepatan Senin atau Kamis, sehari atau dua hari sebelum Ramadan, tidak mengapa dia puasa di hari tersebut. Adapun bagi yang tidak memiliki kebiasaan puasa sunnah, ingin berpuasa sehari atau dua hari sebelum Ramadan, menyambut Ramadan, ini yang dilarang, yang tidak diperbolehkan. Wal ma'na hadis di atas adalah la yataqaddam ahadun ramadhana bi sawmi yawmin yu'admin miqasdil ihtiyat. Janganlah salah seorang antara kalian mendahului Ramadan dengan berpuasa sehari yang dihitung termasuk bagian dari Ramadan dengan maksud untuk kehati-hatian. Jangan sampai sudah muncul hilal namun tidak terlihat, untuk kehati-hatian. Tidak boleh seperti ini. Fa'inna sawmah murtabitun birru'yah. Karena puasa Ramadan itu diikat dengan ru'yah. Untuk menentukan. Bimbingan Rasulullah kepada kita menentukan. Masuknya satu Ramadan itu dengan ru'yah, melihat hilal. Jika terlihat berarti besok puasa. Jika belum terlihat berarti besok masih dianggap 30 Syaban. Fala hajat ila takalluf. Tidak butuh memberat-beratkan dirinya. Amma man kana lahu wirdun yasumu fala syi'alaih. Adapun mereka yang punya kebiasaan puasa sunnah dan bertepatan hari tersebut sehari atau dua hari sebelum Ramadan, tidak mengapa dia puasa di hari tersebut. Li'anna dhalika laysa min istiqbali Ramadan. Karena perbuatan dia tersebut tidaklah termasuk menyambut Ramadan. Kata dia puasa sunnah yang biasa dia kerjakan. Wa istathna min dhalika aidha al-qadha wa an-nadhr li wujubihima. Dan dikecualikan pula dari larangan al-qadha wa an-nadhr, orang yang puasa qadha dan puasa nadhr, karena ini wajib. Misalnya dia punya hutang puasa Ramadan 2 hari. Tinggal 2 hari lagi sudah masuk Ramadan berikutnya. Misalnya sudah tanggal 27 Syaban atau 28 Syaban. Sisa 2 hari dan 2 hari tersebut hanya cukup untuk mengqadha hutangnya. Hutang puasanya. Maka dia harus segera mengqadhanya, tidak boleh lagi ditunda-tunda. Walaupun sehari atau 2 hari sebelum Ramadan, tidak mengapa. Dikecualikan tidak masuk dalam larangan tersebut. Demikian juga puasa nazar. Misalnya seorang sakit bernazar, ya Allah, jika Engkau menyembuhkan sakitku, aku akan berpuasa 2 hari. Dan ketika sakitnya sembuh bertepatan dengan 2 hari sebelum Ramadan, tidak mengapa dia puasa di hari tersebut. Kemudian yang berikutnya, di antara puasa yang dilarang, yahrumu shaumu yaumayil idain. Diharamkan berpuasa pada 2 hari Id. Idul Fitri dan Idul Adha. Haram berpuasa pada 2 hari tersebut. Li hadits Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Berdasarkan hadis dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an shaum yaumil fitri wan nahr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang puasa pada hari Idul Fitr dan hari penyembelihan Idul Adha. Wali hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu demikian juga, berdasarkan hadis dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qal, beliau menyatakan, hadani yawmani naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyamihima, yawma fitrikum min siyamikum wal yawmul akhar ta'kuluna fihi min nusukikum. Umar menyatakan, ini adalah 2 hari yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita berpuasa pada 2 hari tersebut. Yang pertama, hari kalian berbuka dari puasa kalian, hari Idul Fitr. Dan hari yang kedua yang lainnya adalah hari kalian makan padanya dari sembelihan kalian, Idul Adha. 2 hari ini adalah 2 hari yang diharamkan puasa padanya, baik puasa sunnah maupun puasa wajib. Saya mengqadha Ramadan tetap tidak boleh di hari lebaran, harus di hari yang lainnya. Kemudian berikutnya, yukrahu shaumu ayyami tasyrik. Dimakruhkan berpuasa pada ayyamu tasyrik. Wa hiya thalathatu ayyamin ba'da yaumin nahar. Ayyamu tasyrik yaitu 3 hari setelah hari penyembelihan. Setelah Idul Adha. Idul Adha tanggal 10 Dhul Hijjah. Maka ayyamu tasyrik 3 hari setelahnya. Ya, tanggal 11, 12, dan 13 Dhul Hijjah. Al-Hadi Ashar, Wathani Ashar, Wathani Tha'ashar. Tanggal 11, 12, dan 13 Dhul Hijjah. Liqauli sallallahu alaihi wasallam anna berdasarkan sabda Rasulullah tentang hari-hari tersebut. Ayyamu tasyrik, Rasul menyatakan, ayyamu aklin wa syurbin wa dhikrin lillahi azza wa jal. Ayyamu tasyrik adalah hari makan dan minum. Dan hari untuk berzikir kepada Allah azza wa jal. Menunjukkan dilarang berpuasa pada hari tersebut. Termasuk hari lebarannya kaum muslimin. Ayyamu tasyrik juga termasuk hari lebarannya kaum muslimin. Idnya kaum muslimin. Walikawni sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga bersang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lainnya. Riwayat Tirmidhi. Yawmu arafah wa yawmu nahar wa ayyamu tasyrik. Idun ahli Islam wahai ayyam akrin wa syurbin. Hari Arafah, hari Nahar tanggal 10 Dzulhijjah, dan ayyam tasyrik tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah, ini sebenarnya adalah hari idnya kami orang-orang Islam, dan itulah hari-hari makan dan minum padanya. Ya Mu'arofah, walaupun termasuk hari Id, namun disyariatkan berpuasa sunnah padanya selain bagi selain yang berhaji. Untuk selain yang berhaji. Warukhisa fi siyamiha lil mutamatti' wal qarin idza lam yajida thaman al hadi. Diberikan keringanan boleh berpuasa pada yang mutasyrik, seorang yang berhaji, haji tamattu' atau haji qarin, jika tidak mendapati uang membeli hewan kurban. Karena jenis haji ada 3 macam, ifrad, qiran, dan tamattu'. Ifrad, qiran, tamattu'. Ifrad, dia hanya berniat untuk haji saja. Dia hanya berniat untuk haji saja. Dalam safarnya tersebut, dia hanya berhaji saja. Adapun tamattu dan qiran, ini menggabungkan antara umroh dan haji. Sekali safar biasa melakukan 2 ibadah, umroh dan haji. Tamattu dan qiran. Nah, bedanya, kalau tamattu antara umroh dan hajinya ada tahallul. Kalau tamattu antara umroh dan hajinya ada tahallul. Adapun qiran digabungkan antara umroh dan haji. Tidak ada tahallul antara keduanya. Dari awal dia datang di miqat, dia berihram, terus dalam keadaan berihram. Nanti tahallul dari hajinya baru tahallul dari umroh dan hajinya. Misalnya dia datang ke Mekah tanggal 1 Dzulhijjah misalnya, berihram dari miqat, sampai di Masjidil Haram dia tawaf, sa'i, setelah itu tetap terus dalam keadaan berihram. Nanti nunggu hari-hari haji, tanggal 8 Dzulhijjah berangkat ke Mina, terus sampai selesai tanggal 10 Dzulhijjah baru dia tahallul. Setelah melempar jamrah, memendekkan rambutnya, tawaf ifadah dan sa'i, baru tahallul. Ini dari tanggal 1 sampai 10 terus berihram. Ini tanggal 10 baru tahallul. Adapun yang haji tamattu, ketika tanggal 1 dia tiba, dia melakukan amalan-amalan umroh, tawaf, sa'i, cukur, sudah selesai. tahallul. Yang tadinya diharamkan karena ihramnya, dihalalkan kembali semuanya. Boleh pakai pakaian biasa. Kalau dia bawa istri boleh, nah, tidur dengan istrinya. Semua yang dilarang karena ihram dihalalkan kembali. Nah, nanti tanggal 8 Dzulhijjah baru berihram kembali. Labbaika hajjan. Ini perbedaan antara tamattu dan qiran. Sama-sama sekali safar melakukan ibadah umrah dan haji, hanya bedanya kalau tamattu ada tahallul antara umrah dan hajinya. Adapun qiran tidak ada tahallul antara keduanya. Dan bagi yang berhaji tamattu dan qiran karena bisa menggabungkan dua ibadah sekali safar sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah, Allah wajibkan menyembelih haji. Adapun yang haji qiran tidak diwajibkan menyembelih haji, menyembelih kurban. Minimalnya seekor kambing, satu kambing atau 1/7 sapi atau 1/7 unta. Nah, ya Allah wajibkan untuk menyembelih haji, hewan kurban sebagai bentuk kesyukuran. Jika dia tidak memiliki uang untuk membeli hewan kurban, diperintahkan menggantinya dengan puasa 10 hari. Bagi berhaji tamattu atau qiran tidak memiliki uang untuk membeli hewan kurban, Allah perintahkan untuk menggantinya dengan puasa 10 hari. 3 harinya di hari-hari haji, 7 harinya setelah selesai pelaksanaan haji. Ketika sudah pulang ke daerahnya. 3 hari di hari-hari haji masuk pada ayyam mutasyrik. Ayyam mutasyrik termasuk hari-hari haji. Sehingga bagi mereka yang tidak yang berhaji tamattu atau qiran tidak memiliki uang membeli hewan kurban, dia boleh berpuasa 3 hari pada ayyam mutasyrik. Tanggal 11, 12, 13, boleh berpuasa padanya. Itu termasuk hari-hari haji. Li hadits Aisyah radhiyallahu wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, berdasarkan hadits Aisyah dan sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum, qala keduanya menyatakan, lam yurakhas fi ayyami tasyrik an yusamna illa liman lam yajidil hadiyah. Tidak diberikan keringanan untuk berpuasa pada ayyami tasyrik kecuali bagi mereka yang tidak mendapati hewan kurban. Yaitu haji tamattu atau qiran wajib menyembelih haji namun tidak mendapati hewan kurban. Apakah karena tidak ada uangnya atau tidak mendapati yang menjual hewan kurban. Maka menggantinya dengan berpuasa 10 hari. 3 hari di hari-hari haji termasuk ayyam mutasyrik. Termasuk hari-hari haji. Dan 7 hari setelah selesai pelaksanaan ibadah hajinya. Nah, ikhwan fil din rahiman wa rahimakumullah. Dengan demikian selesai penjelasan muallifun tentang bab yang keempat. Nah, masih ada lagi bab yang kelima. Dicukupkan sudah selesai atau mau dilanjut lagi di malam-malam Ramadan? Naktah bihadal qadir subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu.